Bismillahirrahmanirrahim. Matan jadid, bait jadid. Intahina min tadlis, tadlis taswiyah wa tadlis asyuyukh. Tayyib, qala al-muallif rahimahullah, ma yukhalifu thiqatan fihi al-mala الشاذ والمقلوب قسمان تلا. طيبة اقرأ تفضل صبري. قال المؤلف رحمه الله وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. طيب hadis ya, riwayat yang seorang thiqah menyelisihi pada riwayatnya itu al-mala, sekumpulan rawi, fasyadzu, maka disebut asyadz, wal maqlubu, dan jenis al-maqlub ya, ismani tala, ini dua macam ya, dua jenis hadis berikutnya. Nah, قرأ الشرح. وهذان هما الحادية وعشرون والثانية والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذه المنظومة، وهما الشاذ والمقلوب. طيب، وهذان هما dua macam ini adalah الحادي والعشرون yang ke-21 والثاني والعشرون dan yang ke-22 ni aqsam al-hadith al-madhkurati dari macam-macam hadis yang disebutkan fi hadhihi al-manzuma dalam manzuma ini wa huma yaitu asy-syadz wal-maqlub asy-syadz dan al-maqlub. Tayyib qira asy-syadz ma'khudun min asy-syudzi wa huwa al-khuruju 'anil qa'idati أو الخروج عن ما عليه الناس. طيب الشاذ dipetik dari kata asyudud. Asyudud adalah الخروج عن القاعدة, keluar dari kaidah, nyeleneh, ganjil, keliru. أو الخروج عن ما عليه الناس, atau keluar dari apa yang dipegang oleh manusia secara umum. Jadi hanya leneh, ganjil dia. Nah, menyelisihi orang banyak. Tayyib. Wa fil hadithi. Wa fil hadithi. Alaikum bil jama'ati. Fa inna yadullahu ala al jama'ati. Fa inna yadullaha. Qira fa inna yadullahu. Antum jangan gugup kalau disuruh mengulangi membaca. Nah, tadinya sudah benar jadi diubah jadi. Nah, tenang, dianalisa saja. Nah, ada kadang-kadang yang keliruannya sedikit. Fa inna yadullahi alal jama'ati. Nah, fa inna yadullahi ala al-jama'ati. Wa man shadza shadza fil nari. Tayyib. Kalau lagi gugup harus dibaca, solusinya diwakuf aja supaya aman dulu sambil mikirkan gitu. Hah? Daripada di domba di ini jadi kacau tambah kacau gitu. Hah? Nah. Tayyib. Dan pada hadis ini contoh penggunaan makna syadz ya. Tetapi hadis ini di hasyiah disebutkan akhrajul hakim qala al hakim dalam mustadraknya, yang berarti butuh ditahqiq. Naam. Ya. Bagaimana sebenarnya derajat hadis ini? Syekh mengangkatnya. Alaikum bil jama'ati, yakni wajib atas kalian bersama jama'ah. Jangan keluar dari jama'ah. Fa inna yadallahi 'alal jama'ah. Karena sesungguhnya tangan Allah SWT bersama jama'ah. Yakni Allah meletakkan kebenaran bersama jama'ah. Ya. Itu maksudnya. Pertolongan Allah, pertolongan Allah itu kepada jamaah. Itu maksudnya tentunya. Nah. Tayyib. Wa man syadda syadda finnar. Dan barang siapa ganjil menyelisih jamaah, maka dia akan ganjil, ya, tidak bersama mereka dalam jannah, tetapi dia akan masuk dalam neraka. Baik. Ini makna hadis. Adapun dari segi keabsahan hadis ini dengan lafaz ini, adapun fa inna yadallah ma'al jamaah, ya. Baik. Maka ini makna jelas benar. Nah. Namun ini yang dikeluarkan Al-Hakim ini secara lafaz ini yang butuh ditahqiq. Naam, yakni man kharaja anhum. Ya. Jadi man syadda di sini artinya apa? Wa man syadda yakni man kharaja anhum, itu makna man syadda. Yakni man kharaja anhum. Tadi di atas jelasnya asy-syudud al-khuruju amma 'alaihin nas. Berarti man syadda secara penyebutan alaikum bil jamaah, tetaplah kalian bersama jamaah. Kemudian man syadda berarti man kharaja anhum, barang siapa keluar dari jamaah itu, menyimpang, tidak bersama mereka. Nah, fasyaddu, fasyaddu huwa alladhi yukhalifu fihi thiqatul mala'u. Walladhi yukhalifu fihi thiqatu ila huna sahih ba'dahu khata. Yukhalifuhu thiqatu al mala'ah. Al-mala'ah. Baik. Ay? Ay al-jama'atu. Ay al-jama'ati. Saya bilang tadi diwakaf kalau lagi. Baik. Dipikir dulu. Ay? Sudah sering anda ajarkan ya. Ay itu apa? Ay itu adalah harfu tafsir. Huruf untuk menafsirkan. Naam. Jadi yang setelahnya tafsirnya mengikuti i'rab yang ditafsirkan. Ai al jama'ata. Al jama'ata. Huwa alladhi yukhalifu fihi thiqatul mala'a ay al jama'ata. Baik. Asyad. Jadi asyad adalah sesuatu yang menyelisihi di dalamnya seorang thiqah. Ya. Al-mala'a yaitu al-jama'ah, kumpulan orang banyak. Nah, jadi dia ganjil sendiri, nyeleneh, ya, keliru dengan penyimpangannya, kesendirannya, menyelisihi al-mala'a yakni al-jama'ah. Nah, wa ma'lumun annal jama'ata akrabu ila as-sawabi minal wahidi wa arjahi. ولهذا جب ومعلوم أن ومعلوم أن الجماعة أقرب إلى الصواب من الواحد وأرجحه. أنتم أطفكن كمان يعني الصواب أقرب إلى الصواب وإلى الأرجح. Berarti begitu. أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الأرجح. Kan begitu kalau diatofkan ke shawab. Nah, lebih tepat wa ma'lumun annal jama'ata aqrabu ila shawabi minal wahidi wa diatofkan ke mana? Yang sama wazannya. Arjahu. Wa arjahu atofkan ke aqrabu. Nah. Dan maklum, diketahui bahwa jamaah itu, kumpulan orang banyak itu lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan satu orang. Dan itu lebih kuat. Nah, yani arjahu minal wahid. Lebih kuat dibandingkan satu orang. Timbangannya kan begitu ya. Tayyib. Walihada yumkinu an nakula innal muallifa rahimahullah qala ma yukhalifu thiqatun fihi al-mala. Ala sabilil mithali. Tayyib. Walihada yumkinu an nakula. Ya, dengan ini, ya, oleh karena ini mungkin kita mengatakan bahwa sesungguhnya al-muallif rahimahullah mengatakan ma yukhalifu thiqatun fihi al-mala'a, ya, di atas itu tertulis al-mala'a, nah, al-mala'a ala sabilil mithal, ya, dalam rangka memberikan apa? Pembiasaan, yang memberikan contoh, sebagai penyebutan contoh begitu, ala sabilil mithal. Karena definisi syadz secara lengkap, secara persis, ya, tidak seperti ini, gitulah takrifnya. Jadi Ibn Uthaymin rahimahullah hendak menjelaskan kepada kita bahwa al-muallif mengatakan wa ma yukhalifu thiqatun fihi al-mala fasyadz, disebut syadz, ini ala sabilil mithal, ini sebagai contoh, ya, yakni dalam rangka memberikan contoh. Ini contoh syadz. Seorang rawi menyelisihi pada riwayatnya sekumpulan rawi yang lebih banyak. Nah, karena bukan hanya sebatas ini syad itu. Lengkapnya setelahnya. Wa annal murada bil qa'idati. Annas syadha. Huwa ma khalafa fihi thiqatu. Man huwa arjahu minhu adadan. Au adalatan au dhabtan. Naam. Dan bahwa yang dimaksud dengan asyad menurut kaidah, ya, usul hadis, mustalah hadis. Ini yang lengkap, ini takrifnya, ini maksudnya secara kaidah ini. Ya, ini yang dihafalkan. Asyad huwa ma khalafa fihi thiqatu. Hadis yang seorang thiqah menyelisihi pada riwayatnya itu, man huwa arjahu minhu, rawi yang lebih kuat daripada dia. Lebih kuat daripada dia, ditamyiz, ya, adadan. Ya, dalam hal apa? Jumlah. Berarti, lebih banyak jumlahnya. Ya, tentu arjah. Au adalatan. Rawi yang diselisihinya itu yang lebih kuat dari sisi adalatan, adalahnya, keadilannya, ya. Jadi dari segi keadilannya, dari segi istiqomah agamanya lebih terpercaya. Awdabton atau lebih kuat daripada dia dari segi dobat penguasaan riwayat. Nah, inilah definisinya. Tamam. Wal muallifu dihafalkan ya. Ma khalafa fihi thiqatu. Man huwa arjahu minhu adadan au adalatan au dhabtan. Naam. Wal muallifu ba'dahu. Sobari sudah nengok-nengok. Minta di tayyib. Wal muallifu dhakarul qismul awwali. Dhakarul kismil awali. Kenapa kok di majrur? Ada huruf jar, ada mudhaf. Zakarul kismal awali. Fa'il. Kismul. Fa'il. Di rafa berarti fa'il zakar. والمؤلف Zakarul kisman. Kisma berarti maf'ul. Baik. Ha. Wal mu'allifu zakarul kisma. Kismal awwali. Mudaf mudaf ilai lagi? Kismal awwala. Sebagai apa? Na'at, na'am. Ha. Wal mu'allifu zakarul kismal awwala. Ha. Wa huwa al-adadu li'anna al-mala'a jama'atun. Waqad yuqalu innal mala'a hum ashraful qawmi kama qala Allah ta'ala qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi wa ma'lumun anna al-ashrafa didekatkan lagi tanya wa ma'lumun anna al-ashrafa fi ilmi al-hadithi hum al-huffadul udulu fayakunu kalamuhu shamilan man huwa arjahu adadan aw adalatan aw hifdan. Al-muallif menyebutkan kisim yang pertama. Ya. Jenis yang pertama yaitu yakni pada definisi beliau apa? Pada kisim pertama dari definisi yang disebutkan Muhammad. Ma yukhalifu thiqatun fihi al-mala. Ini ya. Berarti al-muallif zakara al-qism al-awwal dari definisi di atas. Man khalafa fihi thiqatu ma khalafa fihi thiqatu man huwa arjahu minhu adadan. Ini al-qism al-awwal ini berarti yang disebutkan. Definisinya kan lengkapnya man huwa arjahu minhu adadan atau adalat atau. Nah, al-Baiquni menyebutkan ini. Man huwa arjahu minhu adadan. Seorang thiqah menyelisihi yang lebih kuat. Ya, dari segi jumlah rawi al-mala lebih banyak jumlahnya. Wa huwa al-adadu li anna al-mala jama'atun, yaitu al-adad karena al-mala adalah kumpulan jamaah. Tayyib, wa qad yuqal inna al-mala hum asraful qawm, dan mungkin dikatakan bahwa al-mala mereka adalah kaum yang termulia dari kaum. Nah, yakni orang-orang yang termulia dari kaumnya. Itu asraful qaum. Yang namanya satu kaum itu kan ada derajat-derajatnya ya. Nah, yang termulia dari mereka ya, mereka disebut sebagai al-mala. Nah, kama qala Allah Ta'ala, "Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi." Baik. Berkata al-mala. Nah, ini mereka tokoh-tokohnya maksudnya. Hanya di tengah-tengah kaumnya ini mereka di ketika itu ada dianggap sebagai tokoh-tokoh yang teratas yang. Nah. Tetapi di sini di ayat alladzina istakbaru. Nah, min qaum. Dan biasanya kan realitasnya kan begitu. Nah, para nabi rasul diutus tengah-tengah kaumnya, yang menentang itu asyraful al-qaum. Nah, yang menentang itu yang tokoh-tokoh, yang menyombongkan diri karena merasa apa? Mereka tokoh. Nah, dan biasanya yang banyak mengikuti itu yang bukan yang dari tokoh, tapi yang masyarakat biasa. Nah, makanya kan para rasul itu dilecehkan, yang mengikuti kalian hanya orang-orang rendah gitu kan. Nah. Dan awalnya dakwah Nabi kan juga begitu ya. Iya kan? Meskipun alhamdulillah pada perkembangannya kemudian ya. Ada yang kemudian bertambah ya yang masuk. Namun banyak dari tokoh-tokoh itu yang Abu Jahal, Naam, Al-Walid Al-Mughirah, Naam, dan yang lainnya. Jadi tayyib seperti itu maksudnya. Nah, wa ma'lumun anna al-asrafa fi ilmi al-hadith. Jadi kita tahu bahwa al-asrafa fi ilmi al-hadith ya, yakni tokoh-tokoh yang termulia pada ilmu al-hadith, hum mereka yang derajatnya adalah al-huffadul udulu. Derajatnya adalah tingkatan huffaz, para penghafal hadis yang adil. Fayakunu kalamuhu syamilan, maka ucapan ya menjadilah ucapan al-Baiquni di sini fayakunu kalamu yani kalamul muallif syamilan mencakup pula man huwa atau mencakup ya mencakup man huwa yani alladhi huwa arjahu mencakup ya thiqah ini menyelisihi orang yang arjahu adadan lebih kuat dari segi jumlah karena al-mala' di sini maknanya al-jama'ah atau ya yang lebih kuat dari segi adalatan atau hifdhan dari segi keadilan dan hifdhnya karena al-mala' di sini bermakna asraf al-qaum. Jadi ini Ibn Utsaimin berusaha untuk menafsirkan kalam al-muallif sehingga mengarah kepada kaidah bahwa ternyata definisi ini bisa mencakup definisi asyad dari ditinjau dari segi bahasa. Naam. Misalul adadi. Misalul adadi rawa jama'atun an syaikhihim haditsan thumma farada ahaduhum bi riwayatin tukhaliful jama'ata wa huwa thiqatun. Contoh al-adad yakni mukhalafah lil arjah adadan. Rawa jama'atu an syaikhihim haditsan. Jama'ah sekelompok rawi meriwayatkan dari syekh mereka satu hadis. Sekian orang. Thumman farada ahaduhum. Kemudian ada salah satu dari mereka dari murid-murid syekh itu bersendiri infarada bi riwayatin dengan suatu riwayat tukhaliful jama'ah yang menyelisihi riwayat rekan-rekannya yang lain, murid-murid syekh itu yang lain. Ya. Yani yang lebih banyak jumlahnya wa huwa thiqatun dan al-munfarid ini tadi yang menyelisihi thiqah dia. Tapi menyelisihi thiqat, dia menyelisihi ya kumpulan rawi lain yang juga thiqah seperti dia tapi jumlahnya lebih banyak tentunya dia sendiri. Fanaqulu inna hadhihi riwayata syadzatun li'annahu khalafa man huwa arjahu minhu bi'tibaril adadi. Nah, maka kita mengatakan riwayat ini syadzah, ganjil. Alias salah. Jadi syadzahnya apa? Ganjil. Artinya ganjil salah, keliru. Li'annahu khalafa man huwa arjahu minhu karena dia telah menyelisihi rawi yang lebih kuat daripada dia bi'tibaril adad ditinjau dari segi jumlah. Nah. Kok bisa dia punya riwayat dari syekh? Syekhnya sementara syekhnya ini punya murid-murid yang banyak, murid-murid yang lain yang banyak nih. Ya. Kok tidak tahu dia sendirian tahu? Bagaimana bisa gitu? Nah. Ya kan? Antum ini sekumpulan nih, sekian berapa orang ini misalkan. Ya. Ada syekh. Ada majelis-majelis yang menyampaikan hadis. Kemudian murid-murid ini jamaah meriwayatkan. Kemudian datang satu orang di antara antum, siapa yang menjadi contoh? Enggak ada ya. Nah, karena syekh. Nah, ada salah satu dari antum meriwayatkan suatu lafaz. Ya. Dia sendiri yang meriwayatkan itu. Sementara ini yang lain, murid-murid yang lain tidak ada yang meriwayatkan itu. Nah ini kok dapat dari mana dia? Syekhnya sama. Nah ini kan ganjil kan? Salah dia. Dia salah. Dia mengalami ya kesalahan dalam periwayatan itu. Ya. Tayyib wa misalul arjah. ومثال الأرجح عدالة أو حفظا معلوم. طيب dan contoh untuk al-arjah yakni seorang thiqah menyelisih yang lebih kuat dari segi adalah atau hifdhan ma'lumun contoh artinya apa? Ini satu lawan satu ini. Nah, yakni seimbang jumlahnya. Ya. Tayyib. Tetapi yang satunya dari segi ditinjau dari segi agama adilannya lebih lebih kuat. Berarti itu yang diterima riwayatnya. Yang satunya dianggap syadz. Nah, berarti yang satunya dari segi dobet lebih kuat dibandingkan yang satunya. Yang lebih kuat dobetnya itu yang diterima, kemudian yang kalah dobetnya dianggap syadz. Begitu maksudnya. Hah? Wa nusammi. Wa naqulu. Naqulu al-awwalu huwa ar-rajihu wa ath-thani huwa ash-shadzu wa huwa hadithul marjuhi. Iqra, kammil. Wa nusammi al-hadith alladhi wa nusammi al-hadith alladhi yuqabilu ash-shadza bil mahfuzi. Baik. Kita mengatakan yang pertama itu yang rajih, itu yang kuat, wa ath-thani itu yang syadz. Jadi ar-rajih, ya, ini yang kuat, kemudian yang ganjil, yang keliru, wasyad. Wa huwa al-hadithul marjuh, ini yang marjuh, yang kalah, ya, yang lebih lemah. Wa nusammi al-hadith alladhi yuqabilu ash-shadz bil mahfuz. Dan kita menamakan hadith yang ya berhadapan dengan ash-shadz, yang menyelisihi ash-shadz, bil mahfuz, kita namakan al-mahfuz. Jadi hafalkan dua istilah ini. Nah, ya, ash-shadz, ya, lawannya apa? Al-mahfuz. Al-mahfuz ini yang terhafalkan. Itu yang terhafalkan dengan benar. Adapun ash-shadz, ya, itu periwayatan yang ganjil, yang nyeleneh, yang salah. Al-mahfuz itu yang rajih, itu yang benar. Tamam? Nah, barakallahu fiik. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum.